ada namanya ghulu, orang yang berlebihan di dalam agama, sehingga tipu daya setan bagi yang sudah beragama itu ditipu terus, sehingga dia merasa dirinya paling benar dan yang lain salah. Saat yang sama yang di bawah juga ditipu oleh setan, jadi tidak mau belajar. Yang sudah belajar jadi berlebihan di dalam mengaplikasikan Islam, tidak menengah lagi, tapi yang moderat terlalu ngegampangkan agama, yang tengah-tengah hadirin. Dan ini akan nyaman bagi diri kita, juga nyaman bagi yang lain. Mudah-mudahan kita tidak emosional di dalam ibadah, di dalam memahami Islam, dan kita tetap bisa meraih saudara-saudara kita lainnya. Kita punya tanggung jawab dakwah. Semua punya tanggung jawab dakwah. Wakaf Darut Tauhid, makmur dan produktif.